وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita meneruskan pelajaran yang baru halaman 26 yaitu Ad-Darsur Rabi, pelajaran yang keempat ya, pelajaran yang keempat. Kita baca Yusuf seperti biasa. Jadi kitab Durusul Lughah ini diawali dengan nas percakapan. Yusuf mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ibrahim menjawab, "Waalaikumsalam. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali." Ahlan wa sahlan wa marhaban bika, ini adalah ungkapan penyambutan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, selamat datang. Selamat datang kepadamu, ya khali, wahai pamanku. Jadi khal itu adalah paman. Namun dari jalur ibu, berarti beliau ini adalah saudara ibunya. Kalau saudara abah disebut dengan ammun, pakai ain ya, ammi, pamanku. Tapi dari jalur ayah atau saudara ayah. Nah kalau saudara ibu namanya khalun, paman juga ya, khalun, tapi dari saudara ibu. Jadi dibedakan dalam bahasa Arab, paman dari jalur ayah dan paman dari jalur ibu. Bahasa Arabnya beda. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? La'allaka bi khairin, mudah-mudahan engkau baik-baik saja. La'allaka bi khairin, mudah-mudahan engkau baik-baik saja. Yusuf menjawab, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Aina abuka ya Ibrahim, di mana ayahmu wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, dhahaba ila suqi, dia telah pergi ke pasar. Nah, jadi pelajaran keempat ini tentang fi'il madhi. Tentang fi'il madhi dan penggunaan domirnya. Dia telah pergi, dhahaba. Mereka berdua telah pergi, dhahaba. Mereka telah pergi, dhahabu. Namun untuk lakilah, laki. Nah, nanti ulun tuliskan. Kemudian Yusuf bertanya lagi, wa aina ummuka, di mana ibumu? Ibrahim menjawab, dhahabat ila khalati Zainaba, dia telah pergi ke bibiku. Siapa bibinya? Bernama Zainab. Nah, di sini bibinya menggunakan khalatun. Namun bibi dari jalur ibu. Berarti Zainab adalah saudari ibunya. Kalau saudari abah, saudari ayah, itu namanya ammatun ya, ada ammun, ammatun, ada khalun dan khalatun. Yusuf bertanya lagi, wa aina ikhwatuka, di mana saudara-saudaramu? Ikhwah jamak dari akhun, saudara. Ikhwah saudara-saudara. Dan di mana saudara-saudaramu? Ibrahim menjawab, dhahabu. Nah, domirnya beda lagi. Zahabu, mereka telah pergi ke kampus jami'ah, kampus atau universitas. Yusuf bertanya lagi, wa aina akhawatuka, akhwat jamak dari ukhtun, saudari. Maka akhwat saudari-saudari. Dan di mana saudari-saudarimu? Ibrahim menjawab, zahabna ilal madrasati. Nah, berubah lagi domirnya. Mereka saudari-saudari tadi telah pergi ke sekolah. Yusuf bertanya lagi, ama, itu ama ya, bukan amma. Ama mimnya tidak pakai tasydid. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma. Ama dhahabta ila al madrasatil yauma. Apakah kamu tidak pergi? Di sini manafi. apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini, al-yauma hari ini? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Ibrahim menjawab, bala iya. Berarti apa? Tidak pergi ke sekolah. Dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Saya pergi dan kembali, saya pergi dan pulang setelah jam pertama. Hissah itu jam pertama. Atau ya, jam pertama. Jadi dia ke sekolahnya cuma di jam pertama saja. Kemudian dia pulang. Yusuf bertanya lagi, limadza raja'ta? Kenapa engkau pergi? Nah, kenapa engkau pergi? Ibrahim menjawab, raja'tu li'annani maridun. Saya pulang atau kembali, saya pulang saja lebih bagus. Saya pulang karena sungguh saya sakit. Nah, li'annani boleh li'anni atau li'annani. Saya pulang karena sungguh saya sakit. Yusuf menjawab, la ba'sa, tidak mengapa, semoga cepat sembuh. Ya. Adhahabta ila tabibin, adhahabta ila tabibin. Apakah kamu telah pergi ke dokter? Ibrahim menjawab, na'am, dhahabtu, saya telah pergi ke dokter. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan tentang perubahan-perubahan dalam fi'il madhi. Nah, secara umum fi'il atau kata kerja ya itu terbagi tiga. Dalam ilmu nahu terbagi tiga. Dalam ilmu sorof terbagi empat. Ya, kita yang tiga saja. Fi'il atau kata kerja terbagi tiga. Ya, fi'il terbagi tiga. Al-fi'lu fi'il, kata kerja, yang di dalamnya ada tiga waktu, telah lalu, sekarang atau akan datang. Maka terbagi tiga. Yang pertama namanya fi'il madhi. Fi'il madhi artinya apa? Perbuatan yang telah terjadi. Kata kerja yang kita ucapkan dan sudah terjadi. Kata kerja yang tatkala kita ucapkan sudah terjadi. Saya telah makan, sudah terjadi enggak makan? Sudah. Saya telah tidur, saya sudah menikah, saya sudah makan. Berarti ketika kita mengucapkannya, perbuatan itu telah terjadi. Maka namanya fi'il madhi. Nah, penulis ingin membahas perubahan-perubahan dalam fi'il madhi. Fi'il madhi memiliki 14 pecahan, 14 perubahan, 14 tasrifan, yang urutannya sesuai dengan domir huwa huma hum, maknanya sesuai dengan domir huwa huma hum. Kita ambil dhahaba, artinya telah pergi. Nah, maka ada 14 pecahan atau perubahan. Dhahaba dhahaba, nah, dhahaba dhahaba, kemudian dhahabu. Tiga-tiga ulun urutkan karena mudah memahami. Tiga pertama laki-laki, tiga kedua perempuan. Tiga berikutnya laki-laki lagi, tiga berikutnya perempuan lagi. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahaba, zahaba, zahabu. Kemudian zahabat. Zahabata. Kemudian zahab. Nah. Kemudian zahabta zahabtuma, zahab tuma, kemudian zahab tum, kemudian zahabti, nah, zahab ti, kemudian zahabtuma lagi, kemudian zahabtunna. Zahab tunna. Baru terakhir dua, Zahabtu. Zahab. Nah, maka totalnya ada berapa? 6, 6, 6, 12, 14. Nah, tasrifan fi'il madhi ini dan begitu pula fi'il mudhari, ini domir yang terkandung di dalamnya sama urutannya dengan domir huwa huma hum. Nah, sama dengan domir huwa huma hum. Jadi fi'il ada tiga, satu fi'il madhi, dua fi'il mudhari, tiga fi'il amar. Nah, kalau dalam ilmu sorof, satu lagi fi'il nahi. Namun fi'il nahi ini sebenarnya dia termasuk cakupan fi'il amar, kata perintah. Kalau fi'il madhi, perbuatan yang terjadi telah lalu. Mudhari, perbuatan yang terjadi sekarang atau akan datang. Saya sekarang belajar, maka menggunakan mudhari. Saya akan belajar, maka menggunakan mudhari. Saya telah belajar, fi'il madhi. Amar ini kata kerja yang menunjukkan perintah. Pergilah, duduklah, makanlah, tidurlah, dan seterusnya. Maka menggunakan fi'il amar. Nah, penulis yang pertama beliau jelaskan yaitu fi'il madhi. Nah, urutan dari domir, jadi setiap fi'il madhi ini ada domir yang terkandung di dalamnya. Ada kata ganti yang terkandung di dalamnya. Urutannya sama dengan huwa huma hum. Nah, ulun tuliskan. Maka zahaba terkandung di dalamnya domir huwa. Maknanya sama dengan huwa. Maka zahaba kan pergi. Artinya pergi. Namun lengkapnya adalah zahaba, dia telah pergi. Dia laki-laki telah pergi. Kemudian zahaba huma. Domir terkandung maknanya adalah huma. Maka zahaba, mereka berdua telah pergi. Contoh Muhammad dan Zaid adalah dua siswa dan mereka telah pergi ke pasar. Maka bahasa Arabnya apa? Mereka berdua telah pergi ke pasar. Zahaba ilas suq. Kemudian yang terkandung maknanya dalam zahabu adalah hum. Ini banyak. Ini dia satu orang laki-laki, mereka berdua laki-laki, mereka banyak. Maka tiga pertama untuk laki-laki. Ini laki-laki. Dia telah pergi, mereka berdua telah pergi, mereka telah pergi. Untuk laki-laki. Contoh, para siswa di dalam masjid banyak. Para siswa di dalam masjid ada banyak. Dan mereka siswa-siswa yang berprestasi. Nah, dan mereka telah pergi dari pasar. Nah, dan mereka telah pergi, bahasa Arabnya apa? Zahabu. Nah, zahabu ya, karena domirnya banyak. Kan para siswa, maka fi'il madinya dirubah kepada domir banyak dan laki-laki. Nah, tiga pertama untuk laki-laki. Tiga yang berikutnya untuk perempuan. Nah, ini Fatimah dan dia telah pergi ke pasar. Karena Fatimah seorang perempuan, maka dia telah pergi menggunakan zahabat. Nah, zahabat yang terkandung di dalamnya makna domir hiya. Domirnya apa? Hiya. Zahabat, dia telah pergi. Maksudnya dia seorang perempuan. Zahabata huma, mereka berdua perempuan. Contoh Fatimah, itu adalah Fatimah dan Aisyah. Dan mereka berdua telah pergi ke pasar. Maka mereka berdua perempuan ya, telah pergi ke pasar adalah zahabata. Kemudian zahabna, maka yang semakna domir di dalamnya adalah hunna. Artinya apa? Mereka. Mereka telah pergi, namun untuk banyak perempuan. Ada Fatimah, Zainab, dan Aisyah. Mereka telah pergi ke pasar. Maka apa bahasa Arabnya? Mereka telah pergi. Dhahab. Nah. Kemudian, yang berikutnya adalah dhahabta. Sesuai dengan ujungnya, ta berarti anta. Artinya kamu. tapi untuk seorang laki-laki. Apakah misal di hadapan ana ada seorang laki-laki, lalu ulun bertanya, apakah kamu telah pergi ke pasar? Apa bahasa Arabnya? Apakah kamu telah pergi? Adzahabta. Karena lawan bicara ulun seorang laki-laki. Kemudian di hadapan ulun dua orang laki-laki. Dua laki-laki. Lalu ulun bertanya, apakah kalian berdua telah pergi ke pasar? Maka adzahabtuma. Maka terkandung di dalamnya yang semakna domir antuma. Kemudian di hadapan ulun tiga orang laki-laki. Apakah kalian telah pergi ke pasar? Maka zahab tum. Tum berarti antum. Maka yang terkandung di dalamnya adalah domir antum. Kemudian zahab ti. Nah, ti berarti anti. Di hadapan ulun seorang perempuan. Lalu ulun bertanya, apakah kamu telah pergi? Maka azhab ti. Ya, beda-beda, harus disesuaikan dengan domirnya. Kemudian di hadapan ulun dua orang perempuan. Maka apakah kalian telah pergi ke pasar? Adzahab tuma. Terkandung di dalamnya an tuma. Kemudian terakhir antunna. Ini banyak, tiga atau lebih. Di hadapan ulun ada tiga perempuan. Lalu ulun tanya, apakah kalian telah pergi ke pasar? Maka bahasa Arabnya a'zahabtun tunna. Kemudian tu. Nah, ini domirnya apa? Ana. Pian berkisah lawan kuitan, ulun, saya telah pergi ke pasar. Maka zahab tu. Zahab tu. Baik yang mengucapkannya laki-laki atau perempuan. Kemudian zahabna, ini yang domir semakna adalah nahnu. Contoh, kami telah pergi ke pasar. Baik yang mengucapkannya laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak, atau gabung. Maka kami telah pergi ke pasar. Zahabna. Nah, maka tiga pertama untuk laki-laki, dia, mereka berdua, mereka. Tiga yang berikutnya untuk perempuan, dia, perempuan, mereka berdua, mereka banyak. Kemudian yang berikutnya laki-laki, kamu, kalian berdua, kalian. Tiga berikutnya perempuan lagi. Kamu, perempuan, kalian berdua, kalian banyak. Kemudian baru saya dan kami. Nah, ini ringkasnya tentang fi'il madhi. Nah, ketika misalnya terkhusus untuk tasrifan pertama, zahaba. Dan tasrifan kedua, zahabat. Perhatikan, terkhusus untuk tasrifan pertama dan keempat, zahaba. Zahaba dan zahabat. Zahaba dan zahabat. Ketika setelahnya ada pelakunya, nama misalnya, zahaba Muhammadun, zahabat Fatimatu. Maka ini terjemahnya jangan, dia telah pergi Muhammad, jangan, salah. Tetapi yang menjadi pelakunya bukan dia lagi, tapi Muhammad. Maka terjemahnya dia Muhammad telah pergi, Fatimah telah pergi. Tidak boleh lagi ketika ada pelakunya sudah dimunculkan, maka domir jangan diterjemahkan. Maka zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Zahabat Fatimatu, telah pergi Fatimah. Bukan dia telah pergi Muhammad, salah. Maka dianya dihilangkan. Karena yang menjadi fa'il adalah Muhammad. Yang menjadi pelaku adalah Fatimah. Maka tidak boleh kita terjemahkan dengan memakai domir. Kita terjemahkan dengan memakai domir. Dia telah pergi laki-laki. Dia telah pergi perempuan. Kalau tidak ada pelakunya berupa isim yang nampak seperti ini. Nah, setelahnya. Maka baru kita munculkan pelakunya berupa domir atau kata ganti. Nah, ini ringkasannya. Nah, kita perhatikan tadi banyak sekali perubahan-perubahan dalam fi'il madhi. Yang pertama, zahaba ila suqi. Terjemahnya apa? Dia telah pergi ke pasar. Karena yang pergi adalah seorang laki-laki, ayah tadi, maka menggunakan zahaba. dia telah pergi ke pasar. Kemudian bawahnya, ibu. Nah, ibu kan seorang perempuan. Maka dia telah pergi berubah menjadi dhahabat. Nah, bawahnya dhahabat ila khalati. Kemudian, bawahnya lagi, ikhwah. Ikhwah kan laki-laki yang banyak. Ikhwah artinya apa? Para saudara. Artinya para saudara banyak. Maka mereka telah pergi. Namun laki-laki, ikhwah kan laki-laki. Maka menjadi dhahabu. Mereka telah pergi. Kemudian bawahnya lagi, akhwat. Akhwat itu jamak perempuan. Saudari-saudari. Maka berubah lagi menjadi dhahabna. Mereka telah pergi. Mereka perempuan telah pergi. Kemudian Yusuf bertanya kepada Ibrahim, apakah kamu telah pergi? Karena dia seorang laki-laki, maka menjadi dhahab tak. Yang sama domirnya adalah anta. Kemudian berubah lagi ketika domirnya adalah saya. Saya telah pergi dan saya pulang. Maka menjadi dhahab tu dan roja tu. Nah, ini perubahan-perubahan dalam fi'il madi. Dirubah sesuai dengan kebutuhan domir. Dengan kebutuhan domir. Nah, baru latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib, jawablah. Anil as'ilatil atiyati, pertanyaan-pertanyaan berikut. Satu, aina dhahaba Abu Ibrahim? Nah, apa jawabannya, Bu? Kemana perginya Abah Ibrahim? Kemana dia pergi? Dhahaba ilas suqi. Jadi jawabannya harus disesuaikan dengan domir. Karena kita bertanya tentang seorang laki-laki, maka fi'il madinya adalah dhahaba. Terkandung di dalamnya domir huwa. Maka terjemahnya dhahaba ilas suqi. Dia telah pergi ke pasar. Kemudian yang nomor dua, wa aina dhahabat ummuhu. Nah, berubah menjadi dhahabat muannats. Kenapa? Karena pelakunya adalah perempuan. Maka dhahabat ya. Dan di mana dan kemana perginya mamanya? Dan kemana mamanya pergi? Nah, maka jawabannya dhahabat ila kholatihi. Ibunya pergi ke bibinya. Kemudian nomor tiga, mata roja'a Ibrahimu minal madrasati. Kapan pulang Ibrahim dari sekolah? Jawabannya apa? Roja'a ba'dal hissatil ula. Dia pulang setelah jam pertama atau pak yang pertama. Nah, baru ini. Nah, ini latihan. Mana yang benar, mana yang salah. Coba kita baca dulu. Bok, letakkanlah. Hadhil alamata, tanda ini, tanda centang. Amamal jumalis sahihati, di depan jumlah-jumlah yang benar. Nah, jadi kalau jumlahnya benar, pian kasih centang. Wahadhil alamata, dan tanda ini, tanda X itu, amamal jumali ghairus sahihah, di depan jumlah yang tidak benar. Jadi pian cuma menyebut saja, ini benarkah, salahkah. Kalau benar, tidak ada perintah lagi. Tapi kalau salah, yang benarnya bagaimana? Nah, ada lima pertanyaan. Ada lima pertanyaan ya. Ini ya, tapi ini berupa percakapan tadi ya, percakapan tadi. Ayo, silakan siapa yang ingin duluan? Sudah siap? Ada mikrofonnya? Ada. Nomor dua, pian baca dulu. Yusufu ammun Ibrahima. Ibrahima. Salah. Yusuf adalah paman Ibrahim. Itu benar? Hal hadza sahih am khata? Itu benar atau salah? Khata. Khata. Yang benarnya gimana, Bu? Ma huwa sahih? Yusufu khalun Ibrahim. Ya, Yusufu khalu Ibrahima. Yusuf itu khalnya, paman dari jalur ibunya Ibrahim. Kalau ammun kan paman dari jalur ayah, saudara ayah. Ini saudara ibu, maka bukan ammun tapi khalun. Iya. Kemudian silakan lagi nomor satu. Nah. Ibrahimu benu ukhti Yusufa. Ya. Sahih. Ibrahim adalah anak laki-laki saudari Yusuf. Anak laki-laki dari saudari Yusuf. Maka jawabannya sahih, iya. Berarti kan Yusuf adalah paman saudarinya si anak dari Yusuf adalah saudari dari Yusuf adalah Ibrahim anak saudarinya, saudari Yusuf. Berarti Yusuf adalah saudaranya si saudara mamanya Ibrahim. Iya, jawabannya sahih, benar. Kalau ibnu akh kan berarti salah, anak paman, ini anak saudari. Kemudian yang berikutnya, nomor 4. Ayo, Bian baca dulu. Ikhwatu, itu ikhwah, nomor 4. Ikhwatu Ibrahimu zahabu Ibrahima zahabu ilal jami'ati. Nah, itu benar enggak? Saudara-saudara Ibrahim pergi ke kampus. Benar, ya, sahih. Ya, benar jawabannya, sahih. Zahabu ilal jami'ah. Kemudian yang berikutnya, nomor 3. Akhwatu Ibrahima zahabna ilal maktabati. Ya, coba diulang, Bu. Akhwatu Ibrahima zahabna ilal maktabati. Ya. Benar apa salah? Khoto. Yang benarnya apa? Akhwatu Ibrahima zahabna ila madrasati. Ya, ilal madrasati. Jadi akhwatu Ibrahim dhahabna ilal madrasati. Naam. Kemudian nomor 5. Ar-raqmul khamis, nomor 5. Ibrahimu ma dhahaba ila tabibi. Nah, artinya apa? Ma itu manafi ya. Berarti artinya tidak. Ibrahim tidak pergi ke dokter. Itu benar apa salah? Ibrahim tidak pergi ke dokter. Benar apa salah? Salah. Itu di atasnya itu ada percakapan. Nah, Yusuf kan bertanya. Iya, benar, Ustaz. Jawabannya na'am. Iya, dia pergi ke dokter. La ba'sa adhahabta ila tabibin. Nah, kan Yusuf bertanya, apakah kau pergi ke dokter? Ibrahim jawab, na'am, dhahabtu, saya pergi ke dokter. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, latihan ketiga, ini bagus. Do' letakkanlah fil amakinil kholiyati, di tempat-tempat yang kosong. Fima yali, berikut ini, meletakkan apa? Al fi'la fi'il dhahaba. Nah. Wa asnidhu ila dhamiril munasibi. Dan sandarkanlah dhahaba tadi kepada dhamir yang sesuai. Nah. Kalau misalnya dia pelakunya itu banyak laki-laki seperti ini. Kalau banyak perempuan seperti ini. Kalau saya seperti ini. Harus disesuaikan. Contoh. Misalnya at-talibani, dua siswa. Titik-titik ilal madrasati. Nah, jadi contoh at-talibani, dua siswa. Kan dhahaba tadi. At-talibani, dua siswa. Dua siswa titik-titik ilal baiti, supaya pendek ilal baiti. Dua siswa titik-titik ke rumah. Apa yang tepat? Karena ini dua orang laki-laki, maka dirubah kepada apa? Nah ini tasrifan yang kedua. Ini kan satu, dua, banyak. Maka at-talibani dhahaba, laki-laki ini dua siswa telah, dua siswa telah pergi mereka ke rumahnya. Nah, disesuaikan dengan domirnya. Ayo, gilirannya nomor tiga. Silakan. Mudarisu zahaba ila al-fasri. Kemana? Al-mudarrisu zahaba ila al-fasri. Ya, jawabannya zahaba. Kenapa zahaba jawabannya, Bu? Al-mudarrisu itu kan ya, laki-laki. Satu laki-laki. Jadi ya, guru itu dia pergi ke kelas. Ya. Berikutnya nomor dua. Ya. Sebentar pula antar anak ke Higa. Silakan. At-talibati jahab jahab jahab jahab gimana, Bu? Atau jadi sebelum menjawab, maka pian harus tahu dulu pelakunya atau subjeknya, pelakunya. Dia satu, dia laki-laki kah perempuan kah? Kemudian jumlahnya berapa? Satu, dua, banyak, baru disesuaikan. Ya, silakan. At-talibati jahab. At-talibatu. At-talibatu jahabti ila madrasati. Nah. Coba pian artikan. At-talibatu artinya apa? Para? Para siswi. Para siswi berarti jahab nalah. Nah, harus yakin pian. Jadi kalau terjemahnya, para siswi mereka telah pergi ke sekolah. Nah, mereka telah pergi apa? Tapi kan perempuan. Nah. At-talibatu jahabna ila madrasatu. Ya, ilal mad? Madrasatu. Bukan, ada huruf jar ila. Ilal mad? Ilal madrasati. Ya. At-talibatu para siswa, para siswi. Kadang mungkin zahabti, para siswi kamu telah pergi, gak nyambung. Maksudnya para siswi mereka telah pergi ke sekolah. Kemudian yang berikutnya nomor satu. Silakan. Al-auladu zahabu ilal mal'abi. Ya, terjemahnya gimana, Bu? Para anak laki-laki telah pergi ke lapangan. Ya. Anak-anak laki-laki itu mereka telah pergi ke mal'ab, itu bisa lapangan atau tempat bermain. Kalau kita belajar sorof, mal'ab itu namanya isim makan. La'iba kan bermain. Makan artinya tempat. Maka mal'ab tempat bermain. Entah yang di samping ini masjid itu namanya mal'ab, tempat bermain. Atau lapangan sepak bola juga disebut dengan mal'ab. Kemudian yang berikutnya nomor 4, silakan. Ana jahabtu ilal matari. Ya, bagus. Ana, kan ana sudah jelas ya. Ana dhahabtu ilal matari. Saya telah pergi ke apa motor, Bu? Ya, motor. Bandara. Bandara. Kalau toknya pendek, motor artinya apa? Hujan ya. Motor bandara. Motorun. Nah, pendek maka hujan. Maka jangan sampai salah panjang pendeknya. Maka maknanya juga berubah. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Saudariku, dia telah pergi ke dapur. Saudariku, dia telah pergi ke dapur. Bagaimana? Ukhti jahabat ilal matbakhi. Ya. Artinya apa, Bu? Saudara saudariku, saudariku ya. pergi ke dapur. Ya, dia telah pergi ke dapur. Matbakh itu secara asal maknanya adalah tempat memasak. Dia isi makan juga. Kan tabakho memasak. Matbakh tempat masak, yaitu dapur. Kadang mungkin kamar mandi, dapur, matbakh tempat masak. Kemudian yang berikutnya nomor 6. Ini anta, Bu ya. Anta apa anti ya? Bentar. Anta aja deh. Itu anta. Nomor 6. Aina dahabta anta? Aina dahabta. Iya, dahabta anta. Iya. Aina dahabta anta? Kemana kamu pergi? Nah, jadi penggunaan kalimat seperti ini, aina dahabta. Padahal ini sudah cukup, Bu. Orang sudah paham. Kemana kamu pergi? Aina dahabta sudah cukup sebenarnya. Orang sudah paham bahwa dia bertanya kemana kamu pergi. Namun ditambah lagi dengan dhamir anta. Nah, aina dahabta anta. Kalau dahabtum antum, dahabti anti. Boleh. Ini fungsinya adalah takkid untuk penguat. Untuk penguat. Maka dia benar-benar bertanya kemana kamu pergi dengan menambah dhamir anti. Padahal afwan dhamir anta. Padahal tanpa ini pun cukup. Aina dahabta. Kemudian yang berikutnya nomor 4, latihan 4, sahihil jumalal atiyata. Sahihil jumalal atiyata. Benarkan jumlah-jumlah berikut. Nah, ini yang salah adalah fiilnya. Fiil madinya salah, domirnya salah. Maka pian benarkan yang sesuai dengan konteksnya. Contoh nomor 1, ulun jawab. Kan adzhabtu ilal mustasyfa ya Muhammad. Coba pian terjemahkan. Apakah aku pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Itu nyambung enggak, Bu? Enggak nyambung. Masa bertanya kepada diri sendiri, apakah aku pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Maka jawabannya apa yang benar? Adzhabta. Apakah kamu pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Maka yang benar adzhabta. Kemudian, nah baru pian. Ya, silakan gilirannya nomor 3. Zumala itu jamak taksir dari zamil. Zamil artinya kawan. Kawan laki-laki ya. Kawan laki-laki zamil. Perempuan zamilatun. Nah, zamil. Ini kawan biasa, bukan kawan akrab. Jamaknya zumala, teman-teman. Nah, kalau zumala'i berarti teman-temanku. Nah, berarti ini jamak dan laki-laki. Nah, gimana perubahannya? Zumala'i dahabu ila makkata. Iya, bagus. Zumala'i, teman-teman, ku laki-laki ya. Mereka telah pergi ke Mekah. Nah, dahabu terkandung di dalamnya dhamir hum. Makanya diterjemahkan, teman-temanku mereka telah pergi ke Mekah. Naam. Kemudian berikutnya nomor 2. Abinatu wafit wafatimatu wajainabu minal jamaah jamiati. Nah, pian benarkan roja'unya itu salah. Yang benar gimana? Kalau aminatu wafatimatu wajainabu jahabtum lah Ustaz, jahabtum. Itu roja'ah Bu, roja'ah. Roja'ah. Nah, kalau terjemah bahasa Indonesianya yang benar, Aminah dan Fatimah dan Zainab mereka pulang dari kampus. Nah, mereka pulang ya, mereka itu bahasa Arabnya apa? Mereka yang perempuan. Jahabna. Ya, itu kan kalau zahaba fiilnya. Ini fiilnya roja'a. Berarti? Berarti. Tinggal pian berubah kiaskan seperti ini. Zahaba, zahabna, roja'a. Roja'an. Roja, Roja'an lah Ustaz. Tambah na di ujungnya. Zahaba. Roja'na. Iya. Zahaba, zahabna. Oh. Roja'a, roja'na. Ini kayaknya perlu kita bertasrifan dulu. Perlukah? Mengkiaskan ini kan zahaba. Diganti jalasa bagaimana? Ganti roja'a bagaimana? Ya. Atau kita selesaikan dulu latihannya. Kemudian nomor 4 silahkan. Ana roja'ta minariya di amsi. Amsi. Ya. Yang kan kalau terjemahnya aneh. Saya kamu pulang dari saya kamu telah pulang dari Riyadh kemarin. Masa saya kamu telah pulang? Itu kan enggak nyambung. Berarti yang benarnya kan ana. Nah, berarti roja'a diganti ana juga. Gimana bahasa Arabnya? Roja'tu. Ana dulu. Ana roja'tu minariyadi amsi. Ya, artinya apa, Bu? Saya pulang dari Riyadh kemarin. Kemarin. Amsi itu kemarin. Saya telah pulang dari Riyadh kemarin. Nah, tentang penggunaan domir, ya, penggunaan domir. Jadi sebelum fi'il terkadang ada domir. Sebelum fi'il atau kata kerja terkadang ada domir. Contoh, saya telah pergi. Ana zahab tu. Nah, ana zahab tu. Penggunaan ini boleh, tanpa ana pun juga boleh. Apa? Cuma zahab tu. Boleh. Maknanya sama. Ana zahab tu maknanya sama, saya telah pulang. Zahab tu juga tanpa ana, maka maknanya sama, saya telah pulang. Dan dua-duanya benar. Contoh, kamu telah pergi. Boleh kita ucapkan zahab tak saja? Atau anta zahab ta, boleh. Kemudian kalian laki-laki, kalian telah pulang, maka boleh antum roja'tum atau cuma roja'tum saja boleh. Ya, kalian telah pulang, cuma ada penambahan saja, namun maknanya sama. Ya. Kemudian. Oh ya, tadi yang berapa yang belum? Nomor 5. Ya, 5 dan 6. 5 dulu silakan. Maryamu wa banatuha dhahabat ilal juddata. Ya, boleh Juddah atau Jaddah ya? Oh, Juddah. Ibu Jeddah ya. Juddah atau Jaddah. Jaddata. Oh, iya. Nah, gimana yang benarnya? Maryamu wa banatuha dhahabna ilal Jaddah. Ya, dhahabna ya. Maryam dan anak-anaknya mereka. Nah, kan zahabna terkandung dalamnya semakna dengan hunna. Maka Maryam dan anak-anak perempuannya, banat itu jamak dari bintun. Bintun anak perempuan, banatun anak-anak perempuan. Misal ada pondok pesantren untuk laki-laki, ma'had lil banin, ibnun jamaknya banin. Kalau bintun jamaknya banat. Ma'had lil banat berarti pondok untuk perempuan-perempuan. Jadi Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata. Maryam dan anak-anak perempuannya mereka telah pergi ke Jeddah. Kemudian nomor 6. Silakan gilirannya. Umi qala ana maridun. Maridtu. Umi qala ana maridtu. Itu yang dirubahnya adalah fi'il madhi qala. Kita belum belajar sih. Jadi qala itu dirubah, qala itu fi'il madhi, Bu. Nah, bagaimana kalau dia afwan? Qala itu fi'il madhi iya. Namun dia muzakkar. Aduh, ini belum sampai sebenarnya. Jadi ibuku berkata, qala di sini untuk laki-laki. Kalau dia ayahku berkata benar, abi qala itu benar. Namun di sini dia laki-laki qala. Nah, jadi atau kita ganti ya. Ini belum sampai tentang fi'il yang ada huruf illat qala. Ini sama dengan seperti ini. Zahaba qala. Mana zahab? Kok berubah ini? Mana tadi? Belum hapus ya? Coba kita kiaskan dengan zahaba zahaba zahabu. Nah, zahaba zahaba kita kiaskan ke qala. Zahaba zahaba zahabu. Nah. Zahaba qala. Zahaba qala qala. Zahaba zahaba zahabu. Qala qala qalu. Berarti kalau zahabat apa? Qalat. Qalat. Nah. Qalat. Jadi ujungnya sama. Namun nanti dia akan berubah ketika domir yang keenam. Qala qala qalu. Qalat qalata qulna. Menjadi ku dommah. Qulta qultuma qultum. Qulti qultuma qultunna. Qultu qulna. Ini kita belum sampai sih. Ini kalau sorof namanya fi'il ajwaf. Ada huruf illat, huruf alif di tengahnya. Ini asalnya qawala, Bu. Qawala. Zahaba sama. Namun karena huruf illat waw ini berada di tengah, sebelumnya fathah, maka disesuaikan dengan fathah. Fathah ini sesuainya apa? Alif. Huruf illatnya adalah a, alif. Maka menjadi qawala. Nah, seperti itu ya. Jadi ada asal-usulnya. Itu terlalu jauh sebenarnya. Nah, ulun ingin mengajarkan pian mentasrifkan ini. Ini kan zahaba. Contoh ulun ganti dengan jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Ayo satu-satu Bu ya. Siapa gilirannya? Ya. Ini arahkan ke papan tulis. Tadi jalasa. Sekarang ganti dengan nasoro. Nah, nasoro artinya menolong. Ayo Bu, silakan Bu. Pian kiaskan ke ini, dahaba, dahaba, nasoro, nasoro sampai habis. Jelasnya lah ini papan tulisnya. Ya. Silakan. Kayak ulun tadi. Kalau jalasa kan jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Nah, ayo Bu. Tapi ganti dengan nasoro, artinya menolong. Nasora. Ya, nasoro. Nasoba. Nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasoro. Nasoro. Dahabu. Ganti ke nasoro. Nasabu. Nah. Nasaru. Nasoro, nasoro, nasoru. Nah. Nasoro, nasoro, nasaru. Yeah. Nasaru. Nasorot. Yang keempat, nasorot. Nasab. Nasob. Nasorot. Terus? Nasorota. Jadi yang bertambah itu ujungnya. Nasoro, yang berubah dan bertambah ujungnya. Nasoro, nasoro, nasoro, nasoru. Nah, kemudian nasorot, naso. Nasorota. Ya, terus? Nas. Ini sukun nih. Nasor. Nasobna. Ya, kemudian? Nasobta. Nasabtuma. Nasortuma. Nasortuma. Nasabtuma. Nasabtum. Nasabtum. Tum, ya. Terus? Nasor. Jadi nasor, nasor, nasor yang berubah. Nasorti. Nasortuma. Nasartuma. Tun. Tuna. Ya, kemudian? Nasartu. Ya, kemudian? Nasarna. Ya, nasor. Nah. Ini yang kadang santri itu kebolak-balik Bu. Nasoro, nasoro menjadi na, naroso, naroso. Nah, kadang salah. Ya, kebalik-balik seperti itu ya. Itu nasoro. Ayo, yang lain lagi. Kita ganti dengan kotala. Qatala artinya membunuh. Qatala. Nah, pian tasrifkan. Ya, ini dulu tiga pertama laki-laki, tiga yang kedua perempuan. Qatala, qatala, qatalu, qatalat, qatalata, qatalna. Qatalta, qataltuma, qataltum. Qatalti, qataltuma, qataltunna. Qataltu, qatalna. Ya, kemudian berikutnya masaha. Masaha artinya menghapus. Makanya mim sahatun penghapus, alat menghapus. Nah, masaha, masaha, masaha, masahu, masa, masa, mas, masahat, ya, masahata, masa, masahna, masahta, masahtuma, masahtum, masahti, masahtuma, masahtunna, masahtu, masahna. Ya, kemudian terus ganti dengan kataba. Kataba artinya menulis. Kataba. Nah, silakan. Sampai habis pula, sampai habis pian. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabat, katabena. Katabata. Katabena. Katabat, kata. Katabat, kata bena. Ini banyak fathah. Katabata. Oh, katabat. Ya kan, zahabat, zahabata. Katabat. Katabata. Kata. Katab. Kata bena. Ya. Kata beta. Kata betuma. Kata betum. Kata beti. Kata betuma, kata betuna, kata betu, kata bena. Ya, ini memang seperti itu. Sorof itu harus teliti dalam harokat dan huruf. Memang santri itu kadang dia hafal, tapi ketika disuruh menulis ujian kebalik, kayak kataba, katabat, katabata, kata bena, kap. Jadi kabata, kabata, kabatuma. Padahal kan kataba, katapta. Kabata, kabatna, salah jadinya. Jadi harus teliti huruf-hurufnya dan harokatnya. Kemudian berikutnya qoro'a. Qoro'a membaca. Nah, qoro'a. Silakan. Qoro'a, qoro'a, qoro'u. Terus qoro'as, qoro'ata, qoro'na. Qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum. Qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna, qoro'tu, qoro'na. Ya, ada lagi yang belum habis? Masih satu, Ustaz. Satu, ya. Ganti dengan ja'ala. Ja, menjadikan. Ja'ala. Silakan. Ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'alna. Ya, nah itu tasrifan fi'il madhi. Kita belum tasrifan fi'il mudhari atau tasrifan fi'il amr. Semoga nanti ada di jelaskan oleh penulis tentang fi'il mudhari dan fi'il amr. Kita lanjutkan pelajaran. Tadi mulainya jam 9:30, Bu ya? Jam 10:30 ya? Ya, kita teruskan. Latihan 5. Ajib, jawablah. Kalau orang kagum itu kan biasanya ajib-ajib ya. Itu bukan ajib ini ya, itu pakai ain, ajib. Artinya mengagumkan. Kalau ajib pakai hamzah artinya jawablah. Kalau ajib baru mengagumkan. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan musta'milan ma. Ajib jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan nafi, dengan huruf nafi. Nafi itu penafian yang artinya tidak. Musta'milan ma menggunakan huruf ma. Jadi Di bawah ini ada pertanyaan-pertanyaan, namun dengan menggunakan huruf nafi ma. Apa arti ma? Tidak atau tidaklah. Contoh nomor satu. Adhahabta ilal madrasati amsi. Maka jawabannya madhahabtu. Kan dia bertanya, apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Ketika dia bertanya seperti itu, maka jawabannya tidaklah aku pergi. Maka madhahabtu ilal madrasati amsi. Ini bagus ya. Jadi untuk memperkaya penggunaan istilah bahasa Arab, nah ini penggunaan huruf nafi menggunakan ma, artinya tidak. Ma dhahabtu, aku tidak pergi. Ma akaltu, aku tidak makan. Nah, namun jawabannya disesuaikan dengan domir. Kan dia bertanya adhahabta, apakah kamu pergi? Nah, maka jawabannya ma dhahabtu, aku tidak pergi. Jadi dalam penggunaan bahasa Arab, aku tidak pergi itu boleh beberapa macam. Boleh menggunakan la. Nah, maka setelahnya fi'il mudhari. La adhabu. Artinya apa? Aku tidak pergi juga. Boleh lagi menggunakan lam. Lam adhab. Nah, tapi sukun ujungnya. Lam adhab. Aku tidak pergi juga. Atau boleh menggunakan fi'il madhi, namun menggunakan ma. Ma dhahab tu. Aku tidak pergi. Karena kita mempelajari fi'il madhi, makanya penulis ingin menjelaskan bahwa boleh untuk penggunaan saya tidak pergi menggunakan ma. Ma di sini namanya huruf nafi. Huruf peniadaan. Nafi, peniadaan. Makanya terjemahnya tidak. Ma dhahab tu, aku tidak pergi. Boleh la adhabu, aku tidak pergi. Sama lam adhab, aku tidak pergi. Ini sama. Tapi kalau fi'il madi, maka menggunakan ma dhahabtu. Tidak boleh la dhahabtu. Tidak boleh lam dhahabtu. Namun menggunakan ma yang artinya sama dengan la dan lam. Karena kita mempelajari fi'il madi, maka tidaknya menggunakan ma. Namun tadi jawabannya harus disesuaikan dengan pertanyaan. Domirnya harus sesuai. Nomor satu tadi, dia bertanya, apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah, maka ulun jawab, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Aku tidak pergi ke sekolah kemarin. Nah, ya silahkan. Cuma tiga ya. Nomor tiga deh, silahkan. Adhahabat uftuka ilal mustashfa. Artinya dulu. Apakah saudarimu telah pergi ke rumah sakit? Ya, jawabannya. Ma dhahabat. Gitu ya, ma dhahabat, benar. Enggak disebutin domirnya ya? Berarti, kan pian yang menjawab. Berarti, saudariku. Nah, bukan saudarimu lagi. Oh. Kan pertanyaan saudarimu. Kalau iya boleh? Ya. Kalau iya boleh? Berarti dirubah kepada ya. Ka-nya dirubah kepada ya. Kan enggak, saudariku. Bukan maksudnya ma dhahabat hiya gitu, boleh enggak? Enggak. Oh. Kan sudah ada saudarinya. Oh. Pelakunya kan sudah ada, maka jadi, tidak okay. Boleh lagi dimunculkan domirnya. Nah, ya. Ma dhahabat ukhti gitu. Ma dhahabat ukhti. Terus ilal? Ilal mustafa. Nah, jadi pertanyaannya apakah telah pergi saudarimu ke rumah sakit. Kita menjawab, tidaklah saudariku pergi ke rumah sakit. Nah, maka ma dhahabat, kan menggunakan ma. Ma dhahabat ukhti, kan saudaraku. Ma dhahabat ukhti ilal mustashfa. Nah, jadi dirubah domirnya. Kemudian nomor dua, ayah silakan. Apakah ayahmu telah pulang dari Baghdad, ke Irak. Ayo. Jadi jawabannya tidaklah ayahku pulang dari Baghdad. Nah, gimana? Pian baca dulu soalnya. Aroja'a Aroja'a abuka Min Baghdad. Min Baghdada. Baghdada. Nah, jawabannya Bu? Ma roja'a abi. Abi ayahku ya. Ma roja'a abi minal Baghdad. Min Baghdad. Ya, min Baghdada. Jadi jawabannya ma roja'a abi, ayahku tidaklah pulang dari Baghdad. Jadi boleh kita menggunakan fi'il madhi dengan memasukkan huruf nafi seperti ma, bukan la ya. Jadi kalau salah, kalau la dhahabtu itu salah atau lam dhahabtu salah ya. Maka la dan lam itu setelahnya harus fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi maka menggunakan ma, ma dhahabtu, ma dhahaba dan seterusnya. Nah, kemudian latihan kita habiskan, latihan ke-6. Ta'ammal ma yali, renungkan berikut ini atau pikirkan berikut ini. Nah, ini penggunaan kalimat inna ketika dimasuki lam maka menjadi anna. Nah, perhatikan dalam kurung li anna itu adalah rangkaian dari li plus anna. Digabungkan maka menjadi li anna. Dan anna wa anna min akhawati inna. Dia termasuk teman-temannya inna. Apa inna itu? Nah, kita ulang lagi. Inna itu adalah menasobkan isim dan merofakkan khobar. Jadi inna itu litakid, untuk penguat. Fungsinya adalah litakid, untuk penguat. Makanya maknanya sesungguhnya atau bahwasanya. Jadi inna sama dengan anna. Samanya dari sisi maknanya. Inna sesungguhnya, anna juga sesungguhnya. Kemudian fungsinya juga sama. Apa fungsinya? Yaitu dia tarfa'ul khobar, tansibul isma ya. Dengan contoh insyaallah sedikit bisa difahami. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ini istilah nahu ya, nasab, rofa. Namun ulun berusaha untuk memudahkan. Jadi fungsi dari inna dan anna adalah menasabkan isim. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Isim itu kata benda, kata sifat. Intinya isim adalah bukan kata kerja. Entah dia makhluk, entah dia apa, entah dia kata benda, nama orang dan seterusnya. Dan merofakkan khobar. Khobar itu adalah pelengkap dari mubtada. Perhatikan contohnya. Allah Maha Pengampun. Apa bahasa Arabnya? Allahu Ghafurun. Nah, Allahu. Dua-duanya isim. Allah dan Ghafur. Karena bukan kata kerja. Maka dia isim. Allahu Ghafurun. Ketika dimasuki inna, maka dia menjadi nasab, menjadi fathah isimnya. Ini isimnya namanya. Masukkan inna atau inna atau anna ya. Nah, maka ini menjadi nasab fathah. Ini tetap, ini kan namanya khobar, pelengkap dari kalimat Allah. Ulun hapus dulu. Ini urutannya atau susunannya adalah ini mubtada, ini khobar, mubtada. Itu di juz yang pertama. Kalimat yaitu isim yang terletak di awal kalam, awal ucapan. Ketika kita ingin mengucapkan Allah Maha Pengampun, maka wajib Allahnya dommah. Dan pengampunnya pun juga dommah. Namun ini pakai alif lam, ini pakai tanwin. Karena polanya mubtada dan khobar mubtada. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai tanwin. Namun dua-duanya harus dommah. Itu mubtada, khobar mubtada. Nah, ketika dimasuki inna, maka ini bukan mubtada lagi namanya. Namanya isim inna. Maka dia nasab. Berubah menjadi fathah. Jadi fathah itu nasab. Fathah adalah nasab. Maka namanya isim inna. Dan ini tetap rofa. Tetap dommah. Dommah itu rofa. Khobarnya. Khobar inna. Khobar inna. Isim inna karena dimasuki inna. isim inna dan khabar inna. Nah, sama dengan inna adalah anna. Wa anna allaha ghafurur rahim. Ada di Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah maha pengampun. Maknanya sama. Fungsinya sama. Cuma ini kasrah, ini dom. Ini kasrah, ini fathah. Nah, dan khusus untuk anna, dia bisa dimasuki huruf li. Li anna. Nah, li ini ya. Nah, bisa ditambah li, maka menjadi li an, li anna. Apa makna li di sini? Maknanya adalah sebab. Karena sesungguhnya. Karena sesungguhnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang banyak? Li annallaha ghafurur rahim. Karena, nah lam nali, karena sesungguhnya Allah maha pengampun. Jadi li di sini adalah li sabab li ta'lil, untuk menunjukkan sebab. Maka terjemahnya karena. Contoh, nah li anna bisa dimasuki huwa, karena sesungguhnya dia. Kan li anna artinya apa tadi? Karena sesungguhnya. Apa bahasa Arabnya karena sesungguhnya dia? Li annahu. Kan huwa menjadi li annahu. Karena sesungguhnya aku. Bukan li anna-anna. Li anni. Karena sesungguhnya kami. Li an. Li anna atau li annana. Karena sesungguhnya engkau. Seorang laki-laki. Li an. Li annaka. Jadi maksud beliau adalah li anna ini bisa dimasuki domir. Ya sama dengan baitun, rumah. Rumah dia, rumah mereka, rumah engkau. Nah, sama. Perubahannya sama persis, ya. Apa bahasa Arabnya rumah dia? Dia seorang laki-laki. Baituhu. Rumah mereka berdua, baituhuma. Rumah mereka laki-laki, baituhum. Rumah kamu laki-laki, baituka. Rumah kami, baiti. Rumah baituna. Rumahku, baiti. Rumah kalian laki-laki, baitukum. Ini sama. Karena sesungguhnya kalian laki-laki, li'an nakum. Karena sesungguhnya kalian perempuan, li'anna kunna. Karena sesungguhnya mereka laki-laki, li'an nahum. Nah, dan seterusnya. Intinya, li'anna ini bisa dimasuki domir dan perubahannya sama dengan seperti baitun, baituhu, baituma sampai sampai habis. Nah, dimasuki anta li annaka karena sesungguhnya kamu. Nah, karena sesungguhnya dia perempuan. Li anna plus hiya menjadi li annaha. Nah, maka bagaimana penggunaannya dalam percakapan? Nah, roja'a hamidun minal madrasati li annahu maridun. Hamid telah pulang dari sekolah. Kenapa dia pulang? Karena sungguh dia sakit. Nah, hu dia ini kembali kepada siapa? Kepada Hamid. Kalau yang pulang ini perempuan, Hamidah misalnya, maka menjadi apa? Li'an, li'annaha. Ya. Contoh nomor dua, roja'at aminatu minal madrasati. Aminah telah pulang dari sekolah. Kenapa pulang? Li'annaha, karena dia. Nah, karena ceritanya yang pulang Aminah seorang perempuan, maka dianya menggunakan ha, karena dia sakit. Kemudian, saya pulang dari sekolah. Kenapa pulang? Li'annani maridotun, karena sungguh saya sakit. Ini yang mengucapkannya bebinian. Makanya maridotun, dia mu'annaf. Terakhir, latihan ketujuh. Iqra'il mithala, bacalah contoh. Tsumma ajib, kemudian jawablah anil as'ilatil atiyati, pertanyaan berikut dengan jawaban na'am atau bala. Na'am atau bala. Contoh. Adhahabta ilal madrasati amsi? Apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Na'am, dhahabtu. Iya, saya telah pergi. Nah, kemudian bawahnya ya, ini penggunaan yang berbeda. Jadi ketika pertanyaan apakah, maka kan jawabannya na'am atau la. Na'am atau la. Namun boleh juga ketika ada sebuah pertanyaan, namun pertanyaan ini menggunakan huruf nafi. Ama zahabata ilal madrasati amsi. Ketika ada nafi, maka jawabannya dengan bala. Ama zahabata, bukan amma ya, ama zahabta. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah kemarin? Bala. Iya. Berarti dia pergi atau tidak, Bu? Tidak pergi. Jawabannya dia, ya. Maksudnya tidak pergi. Zahabtu, saya tidak bentar. Ama zahabata ilal madrasati amsi. Apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Bala. Iya. Zahabtu, saya telah pergi. Jadi, afwan. Karena di sini ada ma yang artinya tidak, maka bala di sini jawabannya adalah menunjukkan dia telah pergi. Jadi ini memang untuk apa ya? Untuk di Al-Qur'an, di hadis penggunaan bala banyak. Namun kalau percakapan sehari-hari, kalau untuk orang-orang Indonesia itu jarang menggunakan kalimat bala ya. Makanya di dalam Al-Qur'an jawaban bala ini ketika pertanyaannya ada nafi. Pertanyaannya ada ana alaisa dzalika biqa alaisa apakah tidak nah alaisa dzalika biqadirin ayyuhyal mauta bala ya jadi ketika konteksnya pertanyaan namun pertanyaannya ada nafinya maka dijawab dengan bala maka maknanya sebaliknya perhatikan apakah kamu tidak pergi ke sekolah kemarin bala. Maka bala ini sebaliknya. Ya, saya pergi. Bukan dia tidak pergi, enggak. Tapi dia pergi. Jadi jawaban dengan bala itu sebaliknya dari pertanyaan. Pertanyaannya kan apakah kamu tidak pergi? Ketika dijawab dengan bala, berarti dia pergi. Ya. Kemudian, nah baru latihan di sini. Ya. Nah, pian perhatikan. Kalau seandainya pertanyaannya tidak ada huruf nafi, tidak ada ma, maka cukup jawab dengan na'am. Namun ketika ada ma, maka dijawab dengan bala. Kemudian apa perbuatannya yang telah dia lakukan? Nah, ayo silakan. Ini agak sedikit mempusingkan ya. Bala dengan na'am. Ya, nomor satu, silakan. Intinya kita lihat dulu apakah pertanyaannya di sini ada maknya atau tidak. Arja'a abuka minas suki. Nah, kan itu apakah ayahmu telah pulang dari pasar? Jawabannya Bu? Na'am roja'a. Ya, disesuaikan dengan domir. Na'am roja'a. Ya, dia telah pulang. Kan ayah laki-laki, seorang laki-laki, maka dianya menggunakan roja'a. Kemudian nomor dua, silakan. Ama roja'a abuka minasuki. Nah, apa artinya Bu ama roja'a? Apakah tidak pulang tidak ayah? Pulang ayahmu dari pasar. Nah, dari pasar. Bala roja'a. Nah, berarti kalau jawabannya bala roja'a, maka dia telah apa Bu? Maka telah dia telah pulang dari pasar. Ya, telah pulang dari pasar. Jawabannya bala roja'a. Ya, dia pulang. Bukan tidak pulang. Bala roja, dia telah pulang. Nomor tiga, silakan. Zahabat Laili. Laila itu Laila. Kalau ada titik duanya, dibaca Laili. Kalau tidak ada titiknya, dibaca Laila. Sama seperti Isa, Musa. Tulisannya seperti ini, namun tidak ada titik duanya. Maka dibaca Fathah Laila. Zahabat Laila ilal jamaati. Jamiati. Ya, jawabannya? Naam. Zahabat? Zahabat ilal jamaati. Jamiati, ya. Apakah Laila telah pergi ke kampus? Jawabannya naam. Zahabat Laila ilal jamiah. Nomor empat, silakan. Ama zahaba akhuka ila riyadi. Bala zahaba. Ya. Apakah saudaramu telah pergi ke Riyadh? Jawabannya bala zahaba. Ya, berarti apa maksudnya? Dia telah pergi. Nah, silakan yang ingin bertanya tentang pelajaran keempat. Intinya, pelajaran keempat ini di nas percakapan itu tentang perubahan fi'il madhi dengan menyesuaikan domirnya. Ya. Kemudian lagi yang berikutnya tadi tentang li'anna, ya, tentang kalimat li'anna. Jadi inna atau anna ketika dimasuki li, maka dia menjadi li'anna. Jadi tidak mungkin pian temukan inna itu dimasuki li'inna, enggak. Pasti dia berubah menjadi li'anna. Jadi tidak ada, misal inna nih, kalau dimasuki lam menjadi li'inna enggak. Ketika dimasuki lam, maka dia berubah menjadi li'anna. Tidak ada li'inna, tapi menjadi li'anna. Dan anna termasuk temannya inna, dia menasobkan isim menjadi fathah, annalloha, kemudian khobarnya atau pelengkapnya, maka menjadi rofa dengan dommah, li'annalloha gofurun. Ya, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada Ustaz, yang tadi Yusuf dan Ibrahim itu Ustaz. Yang mana yuk? Nah, percakapan aja tadi. Ya. Ini kan tadi Yusuf saudara ibunya Ibrahim. Yusuf adalah? Saudara ibunya Ibrahim. Terus? Itu susunannya gini bukan Ustaz? Yusufu akhu ummi Ibrahima. Benar gak? Yang mana yuk? Yang percakapan itu loh. Yusuf. Enggak, itu kan cuma dibalik aja. Maksudnya saya bingung harokatnya kalau di ada tiga isimnya itu loh Ustaz. Susunan katanya aja. Gimana tadi Yusuf? Yusufu akhu ummi Ibrahima, itu benar enggak? Iya. Entar Yusufu. Yusufu benar. Akhu. Akhu ibunya Ibrahim, ummi. Ummi Ibrahima. Iya. Ibu Ibrahima. Ini benar. Jadi kalau i'rabnya, kalau polanya ya, Yusufunya menjadi mubtada, akhunya menjadi khobar mubtada, umminya menjadi mudhaf plus mudhaf ilaih, Ibrahimnya Ibrahimanya menjadi mudhaf ilaih. Intinya Yusufu menjadi mubtada, akhu menjadi khobar mubtada karena rofa kan, asma khamsah dirofakan dengan waw. Umminya menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf atau mudhaf ilaih ya. Kemudian Ibrahimnya, Ibrahimnya menjadi mudhaf ilaih. Ada dua di sini ya. Yusuf adalah saudara mamanya Ibrahim. Ini susunannya benar. Yusufu akhu ummi Ibrahim. Kenapa? Ini fathah tidak kasrah. Karena ini adalah ismul ladzi la yansarif. Ketika dia menjadi mudhaf ilaih kan wajib majrur dijarkan. Namun dia dijarkan dengan fathah karena dia ismul ladzi la yansarif. Jadi Yusufu akhu ummi Ibrahima. Ini yang benar. Yusufu akhu ummi Ibrahima. Ya, ada lagi? Cukup? Belum Ustaz. Satu ya. Lagi. Ada? Nggih. Yang mana? Yang latihan dua Ustaz. Latihan dua ya, silahkan. Nomor dua dan tiga. Nomor empat. Nomor empat. Tiga dan empat. Tiga dan empat ya. Itu kan Ustaz Ibrahima, kalau di bawahnya lima, lima Ibrahimu jadinya. Itu kan ada perubahan. Akhwatu Ibrahimu menurut pian. Ini akhwatu Ibrahima. Iya nggih. Kalau yang nomor lima Ibrahimu. Ikhwatu Ibrahima. Nomor lima, oh iya. Nomor tiga dan nomor lima. Iya, nomor tiga dan nomor lima. Nah, lo jelaskan. Gye. Kenapa nomor tiga itu Ibrahiminya, Ibrahimanya fathah. Gye. Sedangkan nomor lima dommah. Nah, nomor tiga itu, kenapa dia fathah? Karena dia statusnya menjadi mudhof ilaih. Menjadi tempat bersandarnya akhwat. Kan maknanya adalah saudari Ibrahim itu dua kata digabung jadi satu. Nah, sama seperti kalimat abdun dan Allah digabung menjadi Abdullahi. Nah, abdun dan Allah, hamba Allah, ini mudhaf ilaih, maka menjadi Abdullahi. Nah, kalimat yang kedua harus majrur, dikasrahkan. Kalau Allah, dia dijarkan dengan kasrah. karena isim mufrad, maka dijarkan dengan kasrah. Nah, ikhwah ya, ikhwah apa akhwat? Nomor tiga itu, ikhwah, akhwat. Nah, saudari-saudari Ibrahim. Ini polanya sama dengan Abdullah. Akhwatu Ibrahim. Nah, ini kan domah, domah. Ibrahim. Nah, kenapa ini beda? Kenapa kada di Ibrahimi, kada dikasrahkan saja? Kan seharusnya dia kasrah. Sebagaimana ini hamba Allah, saudari-saudari Ibrahim. Kan polanya mudhaf mudhaf ilaih. Abdun disandarkan kepada Allah. Akhwat disandarkan kepada Ibrahim. Nah, ini beda. Kalau Allah isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu, ya maka ketika dia ketika menjadi mudhaf ilaih, maka dikasrahkan. Namun ini bukan isim mufrad. Dia adalah ismul ladzi layan sorif. Isim yang ujungnya tidak bertanwin. Ketika dia tidak bertanwin, otomatis tidak pakai alif lam. Allah pakai alif lam. Maka ketika dimasuki huruf jar min, minallahi. Tapi min Ibrahima. Ini sama. Jadi anggapnya ini huruf jar. Akhwat ini huruf jar. Maka bukan min Ibrahimi atau min Ibrahimu, tapi min Ibrahima. Dia ketika majrur maka difathahkan. Nah, kenapa nomor lima itu dhammah? Nah, karena posisinya sebagai mubtada. Mubtada itu rofa, dan termasuk tanda rofa adalah dhammah. Jadi dia posisinya adalah sebagai mubtada. Sama seperti Allah Maha Pengampun. Apa harakat Allah? Dhammah kan? Allahu ghafurun. Berbeda halnya ketika dimasuki min. Baru minallahi. Baru min Ibrahima. Ini tidak ada huruf jar. Dan dia sebagai mubtada. Maka dia didomahkan. Ini kenapa dia fathah? Karena dia bersambung dengan akhwat. Bergabung dengan kalimat akhwat. Namun karena ini jenisnya isim yang ujungnya tidak bertanwin dan awalnya tidak pakai alif lam, maka dia berharokat fathah. Nah, itu kembali kepada juz 1 tentang mudhaf mudhaf ilaih dan juga tentang ismul ladzi la yansharif. Semoga bisa difahami ya. Itu agak rinci sebenarnya. Silakan ada lagi? Sudah cukup? Cukup? Ya. Nanti insyaallah Selasa depan ya, insyaallah kita memasuki pelajaran yang kelima. Jadi durusul lughah ini sifatnya semakin tinggi semakin sulit, Bay. Semakin tinggi semakin sulit. Dia masih berhubungan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Tentang bala di sini, tentang bahkan juga tentang ismul ladzi la yansharif tadi ketika pian bertanya berkaitan lagi dengan di juz 1 ya. Nah, maka semoga bisa istiqomah, Bu ya. Dari 10 jadi 5. Jadi 20 jadi 5. Memang seperti itu. Ketika tidak faham kemudian berhenti. Nah, maka ya jangan berhenti ketika tidak faham. Walaupun misalnya fahamnya 20%, 30%, enggak mengapa dibandingkan tidak belajar akhirnya tidak faham sama sekali. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.